Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih pada bab yang kelima, yaitu bab tentang kewajiban mendakwahkan Tauhid. Karena kita telah memahami agungnya kewajiban Tauhid, bahwa Tauhid adalah kewajiban hamba yang terbesar, dan sebaliknya dosa syirik adalah dosa yang paling Allah murkai. Maka kalau begitu wajib bagi kita mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan Tauhid. Itulah sebabnya jemaah sekalian, penting kita mendalami ilmu yang mulia ini. Dan ilmu agama secara umum, sebelum kita amalkan, maka ilmu tersebut sudah menjadi ibadah yang sangat agung. Ketika kita niatkan ilmu yang kita pelajari untuk kita amalkan dan untuk kita ajarkan kepada orang lain, sebelum kita amalkan ilmu yang kita pelajari, kita niatkan untuk diamalkan dan untuk diajarkan kepada orang lain, maka menuntut ilmu itu sendiri sudah menjadi sebuah amal ibadah yang sangat agung. Kalau kita pahami hal ini jemaah sekalian, maka sungguh kita akan bersemangat menghadiri majelis-majelis ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuhu." Ilmu itu adalah satu amalan. Maksudnya mempelajari ilmu agama adalah satu amalan yang tidak bisa disamai dan tidak bisa ditandingi oleh amalan sunnah apapun bagi orang yang benar niatnya. Kemudian beliau ditanya, "Ya Abu Abdullah, kaifa tasihun niyyah?" Wahai Abu Abdullah, bagaimana niat yang benar itu dalam menuntut ilmu? Kata beliau rahimahullah, "Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi." Hendaklah seseorang meniatkan dalam menuntut ilmu tersebut untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Jadi jemaah sekalian, inilah tujuan kita menuntut ilmu, agar bisa kita amalkan dan bisa kita dakwahkan. Maka alhamdulillah, kita masih dalam pembahasan untuk mengingatkan kembali pentingnya kita mempelajari ilmu agama, terutama ilmu tauhid, untuk kita amalkan dan untuk kita ajarkan kembali, untuk kita dakwahkan. Kita akan memasuki dalil yang ketiga, yang terakhir di dalam bab ini. Walahuma an Sahl ibn Sa'din radhiyallahu anhu. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, dan juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad. Beliau adalah seorang sahabat yang berasal dari kaum Ansar, dari suku Khazraj As-Sa'idi. Sahabat yang terkenal, wafat pada tahun 88 Hijriah, ketika itu umurnya sudah melampaui 100 tahun. Jadi beliau hidup cukup lama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun 88 Hijriah baru beliau wafat, umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Semoga Allah meridai beliau. anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaibar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari peperangan Khaibar. Inilah jemaah sekalian pembahasan kita di dalam hadis yang mulia ini, sepenggal kisah yang terdapat pada perang Khaibar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Sungguh benar-benar bendera kepemimpinan perang ini besok hari akan aku berikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan memenangkan pertempuran besok dengan kepemimpinannya. Fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha, maka malam itu para sahabat tidur dalam keadaan, atau mereka melalui malam itu dalam keadaan mereka sangat berharap dan mereka berbicara antara satu dengan yang lainnya, siapa kira-kira yang akan diberikan anugerah tersebut, dipilih menjadi pemimpin perang besok yang Nabi SAW sudah katakan orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan besok pasti menang dengan kepemimpinannya. Falamma asbahu gadau ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyu taha, maka ketika masuk waktu pagi mereka segera datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap mereka pingin dialah yang diserahkan bendera kepemimpinan perang tersebut. Faqala, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aina Ali ibn Abi Talibin, mana Ali bin Abi Talib? Jadi yang enggak datang malah dicari. Faqila huwa yashtaki ainai, maka dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Ali sedang sakit mata. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi, mereka pun mengutus orang untuk menjemput beliau, didatangkanlah beliau ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa basaka fi ainai wa da'a lahu, lalu beliau meludah kedua matanya dan mendoakan kesembuhan untuknya. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'un, maka beliau sembuh seketika itu juga seakan-akan enggak ada sakit sebelumnya, jadi normal kembali. Fa'atahu rayah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada beliau bendera kepemimpinan perang tersebut. Waqala, seraya berpesan, unfuz ala rislik, majulah engkau secara perlahan, hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau tiba di halaman benteng mereka. Thumma du'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, dan kabarkan kepada mereka atau ajarkan kepada mereka apa yang diwajibkan atas mereka yang merupakan hak Allah di dalam agama Islam. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, karena sungguh demi Allah, apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Hadis ini disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian sepenggal kisah yang terjadi pada peperangan Khaibar. Sebuah kisah yang memiliki makna-makna yang sangat mendalam dan pelajaran-pelajaran yang sangat agung. Perang Khaibar itu sendiri adalah peperangan kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi. Meletus di tahun ke-7 Hijriah. Sebab peperangan karena pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka berkhianat terhadap perjanjian. Janjinya kita jaga keamanan bersama, kita berdamai, menjaga sama-sama kota Madinah dan sekitarnya. Namun yang terjadi jemaah sekalian, mereka berkhianat, mereka malah melakukan makar dan bersekutu dengan orang-orang munafik serta orang-orang kafir yang lain untuk menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Khaybar untuk memerangi mereka. Apa saja pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini jemaah sekalian? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan 12 pelajaran. 12 pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Yang pertama adalah itsbatu annallaha yuhibbu aw afwan fadilatun zahiratun li Ali ibn Abi Thalibin radhiyallahu anhu. Hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan Ali bin Abi Thalib yang sangat jelas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Wa syahadatul Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu, dan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. Bimuwalatihi lillahi wa lirasulih, yaitu persaksian tentang loyalitasnya serta kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Wa imanihi zahiran wa batinan, serta persaksian terhadap keimanannya secara zahir maupun batin. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang pertama. Ayat atau hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita keutamaan seorang sahabat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau bukan saja menantu dan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu dan sepupu beliau sekaligus. Tetapi dalam hadis ini lebih mulia lagi keutamaannya. Nabi SAW mengatakan beliau adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yang lebih istimewa lagi, Nabi mengatakan beliau juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya belum tentu dicintai oleh Allah. Orang yang mengaku saya cinta Allah, saya cinta Nabi, cinta Rasul, belum tentu Allah kemudian mencintainya sampai dia memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kecintaan. Untuk mendapatkan kecintaan Allah, syaratnya adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib adalah orang-orang yang betul ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bukan saja mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Surat Ali Imran, Allah berfirman tentang syarat mendapatkan kecintaan Allah, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini seorang sahabat yang benar-benar selalu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah dan Rasulnya pun mencintai beliau. Dan jemaah sekalian, di sini tercabang satu permasalahan penting, yaitu wajib bagi kita kaum muslimin mencintai seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan terutama keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita mencintai. Dan hadis ini juga dikatakan para ulama sebagai bantahan kepada orang-orang Syiah. Kata orang-orang Syiah, ahlu sunnah itu menyembunyikan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Padahal di dalam kitab-kitab hadis ahlu sunnah bahkan ada bab khusus yang berbicara tentang keutamaan para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling banyak hadis memang. Termasuk sangat banyak hadis yang berbicara tentang keutamaan beliau. Seandainya satu hadis ini saja yang berbicara tentang keutamaan beliau, itu sudah luar biasa. Karena dalam hadis ini dikatakan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Subhanallah, ini sudah keutamaan yang luar biasa. Berarti dia betul-betul adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wali Allah. Dan Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya, dalam hadis qudsi. Tetapi jemaah sekalian, kita tidak boleh melampaui batas. Ahlu sunnah tidak seperti yang dituduhkan orang-orang Syiah, katanya ahlu sunnah itu membenci ahlul bait. Itu yang mereka gembar-gemborkan kepada masyarakat supaya mau mengikuti golongan mereka. Kata mereka, ahlu sunnah itu benci kepada ahlul bait, menyembunyikan keutamaan ahlul bait. Tidak ada katanya di dalam kitab-kitab hadis ahlu sunnah. Maka ini bantahan kepada mereka. Ahlu sunnah mencintai para sahabat Nabi SAW secara keseluruhan, dan lebih khusus lagi mencintai keluarga beliau. Tetapi jemaah sekalian, kecintaan kita kepada sahabat dan keluarga Nabi SAW tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Ada sebagian orang, mereka mencintai keturunan Nabi SAW, keluarga beliau, dengan cara melampaui batas. Yaitu mereka jadikan keluarga Nabi SAW seakan-akan sudah seperti Rasul itu sendiri, yang ucapannya sudah pasti benar, gak mungkin salah. Padahal jemaah sekalian, tidak ada yang maksum, tidak ada yang terlindungi dari kesalahan di dalam menyampaikan kebenaran selain Rasulullah SAW. Siapapun dia, termasuk keluarga Nabi SAW, dia tidaklah maksum. Kalau dia benar kita ikuti, kalau dia salah jangan kita ikuti. Itulah konsep ahlu sunnah di dalam mencintai ahlul bait. Kita cinta kepada mereka, kita muliakan mereka, tapi kita tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan kepada mereka, tidak pula memusuhi mereka. Di sini ada satu golongan lagi, disebut golongan nawasib. Mereka membenci keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan golongan Syiah berlebihan, melampaui batas kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah keluarga Nabi senang diperlakukan melampaui batas? Sama sekali tidak. As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Tarikhul Khulafa, sejarah para khalifah, menyebutkan ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, maka beliau menghukum cambuk 80 kali terhadap orang-orang Syiah yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Jamaah sekalian, walaupun hadis-hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib itu sangat banyak, tetapi kalau dikumpulkan semua hadis yang berbicara tentang keutamaan sahabat, hasilnya adalah nomor 1 Abu Bakar, nomor 2 Umar, nomor 3 Uthman, nomor 3 Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, nomor 4 Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi keutamaan mereka sesuai dengan urutan kekhalifahan mereka. Dan ini sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah. Makanya di masa Ali berkuasa, orang-orang Syiah mengatakan Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Dicambuk oleh Ali 80 kali cambukan. Artinya mencambuk pendusta. Dan kata As-Suyuti rahimahullah, orang-orang yang sampai menuhankan Ali, orang-orang Syiah, itu dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, dihukum mati. Saking marahnya beliau, dihukum mati dengan cara dibakar. Jemaah sekalian, ketika mereka mau dibakar, mereka bukannya sadar, bukannya taubat, malah tambah sesat. Mereka mengatakan la yu'adzib bin nar ila rabbun nar. Tidak mungkin bisa menyiksa dengan api kecuali dia memang Rabb, Tuhannya api. Subhanallah, tambah sesat. Bukannya sadar, malah tambah sesat. Itulah perlakuan orang-orang Syiah terhadap Ahlul Bait, tetapi Ahlul Bait itu sendiri menolak mereka, tidak mengakui mereka. Iya. Jadi hadis ini menunjukkan wajib kita mencintai sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib ini, karena hadisnya sangat jelas dan Ahlu Sunnah tidak menyembunyikan kemuliaan beliau disebutkan, tetapi jangan melampaui batas. Baik. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, itsbatu annallaha yuhibbu auliya'ahu mahabbatan taliqu bijalalihi kasairi sifatihil muqaddasah al-karimah. Penetapan sifat cinta Allah terhadap para walinya, yaitu sifat cinta yang sesuai dengan keagungannya, sama seperti sifat-sifat Allah yang agung lagi mulia yang lainnya. Jemaah sekalian, inilah pelajaran yang kedua. Hadis ini menunjukkan kepada kita Allah memiliki sifat cinta, mencintai. Siapa yang Allah cintai? Para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita mengimani sifat cinta ini? Kita imani Allah memiliki sifat cinta sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tetapi bagaimana bentuk Allah mencintai? Tentu kita tidak mengetahui. Kadang kita sesama makhluk saja enggak paham bagaimana kita saling mencintai. Rasulullah SAW bersabda tentang Bukit Uhud, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini adalah gunung, dia cinta kepada kita, kita pun cinta kepada dia. Bagaimana caranya Gunung Uhud mencintai kita? Kita enggak paham bagaimana caranya. Maka jemaah sekalian, kita imani kecintaan Allah, sifat cinta milik Allah adalah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tetapi bagaimana bentuknya, kaifiahnya, kita tidak mengetahui dan tidak boleh kita samakan dengan cinta yang ada pada makhluk. Makhluk juga punya sifat namanya cinta. Tetapi kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan bentuk. Dan jemaah sekalian, gunakan metode ini untuk semua sifat-sifat Allah. Kalau kita bisa mengimani Allah punya sifat cinta, padahal makhluk juga punya sifat cinta, dan kita yakin cinta Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah punya sifat cinta, makhluk juga punya sifat cinta. Tapi sifat cinta Allah tidak sama sedikit pun dengan sifat cintanya makhluk. Metode ini gunakan untuk seluruh sifat. Termasuk sifat-sifat dzatiyah yang pada makhluk disebut anggota tubuh. Pada Allah jangan kita katakan anggota tubuh. Itu sifat dzatiyahnya Allah, zatnya Allah. Seperti Allah mengatakan, Yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah punya tangan, Allah sendiri yang mengatakan, Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap kekal wajah Rabbmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Allah punya wajah, Allah sendiri yang mengatakan. Enggak boleh kita katakan saya enggak percaya Allah punya tangan, saya enggak percaya Allah punya wajah. Kenapa? Karena makhluk juga punya tangan, makhluk juga punya wajah. Kalau seandainya saya katakan Allah punya tangan dan Allah punya wajah, berarti saya samakan Allah dengan makhluk. Itu pemahaman menyimpang. Namun yang benar adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yakin seperti yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, Allah punya tangan, Allah punya punya wajah, tetapi tidak sama dengan tangannya makhluk. Tidak sama dengan wajahnya makhluk. Kalau begitu gimana tangan Allah? Gimana wajah Allah? Kita katakan tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Wajah Allah sesuai dengan kemuliaan, kemuliaan dan keagungannya. Tapi bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Kenapa kita enggak tahu? Allah tidak beritahu. Allah tidak memberitahu. Iya. Jadi jangan kita tafsirkan sembarangan tanpa ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan sifat istiwa juga begitu. Allah istiwa di atas arsy. Jangan kita katakan makhluk juga di atas singgasana. Kalau Allah di atas arsy, berarti butuh kepada arsy. Karena makhluk di atas singgasana butuh kepada arsy. Itu namanya kita sudah samakan Allah dalam benak kita dengan makhluk. Tapi katakan Allah istiwa di atas arsy, itulah yang Allah kabarkan, dan Allah tidak sedikit pun membutuhkan arsy sama sekali. Jadi tetapkan seperti yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi nafikan adanya penyerupaan. Inilah jemaah sekalian dua metode simple dalam beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Apa yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, imani, percaya, jangan ditolak, jangan dikeluarkan dari maknanya yang sebenarnya. Karena itu bukan tafsir yang benar, itu namanya tahrif, penyimpangan makna. Tetapi jangan juga disamakan dengan sifat-sifat makhluk. Baik. Kemudian yang ketiga, hirsus sahabat alal khair wa tasabuquhum ila al-amali salihah radhiyallahu anhum ajmain. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita semangat para sahabat di dalam mengamalkan kebaikan dan berlomba-lombanya mereka untuk melakukan amal soleh. Semoga Allah meridhai mereka. Karena Nabi SAW mengatakan, aku akan berikan bendera kepemimpinan perang ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia akan memenangkan pertempuran. Maka sahabat mendengarkan kebaikan yang besar ini, mereka pun berlomba-lomba, bersemangat, berharap semoga dia yang diberikan bendera kepemimpinan perang. Apakah ini menunjukkan para sahabat ingin menjadi pejabat, ingin menjadi pemimpin, berlomba-lomba ingin berkuasa? Jawabannya tidak, jemaah sekalian. Para sahabat tidak mau menjadi pemimpin secara umum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemimpin besar kaum muslimin, di dalam riwayat Muslim beliau berkata, "Ma ahbabtul imarata illa yawma idzin." Saya tidak suka menjadi pemimpin. Karena pertanggungjawabannya berat kelak di hari kiamat. Kata Nabi SAW, innakum satahrisuna alal imamah wa satakununa dama yaumal qiyamah. Kalian akan rakus menjadi pemimpin, menjadi penguasa, pejabat, padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Tapi Umar radhiyallahu anhu berkata, saya tidak pernah sedikit pun ingin menjadi pemimpin kecuali hari itu. Kecuali hari itu. Kenapa jemaah sekalian? Karena Nabi SAW sudah mengatakan dia pasti sukses memimpin. Peperangan besok menang ketika dia memimpin. Dan lebih utama lagi, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Kalau belum jelas ini sukses atau tidak saya memimpin, para sahabat takut. Para sahabat takut. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, la tas'alil imarah fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaika wa in u'titaha an ghairi mas'alatin uinta alaiha. Jangan kamu minta jabatan, karena kalau kamu mendapatkan jabatan tanpa meminta, atau sebelumnya dengan meminta, kamu tidak akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau kamu dapatkan tanpa meminta, kamu akan ditolong. Sekarang bukan meminta lagi, mengemis ya. Mengemis kepada rakyat supaya dipilih, uang dihamburkan untuk dipilih. Apakah ada jaminan setelah dia terpilih dia menjadi pemimpin yang baik? Tidak. Karena sudah banyak rugi uang dihamburkan, maka sekarang harus dikembalikan dulu modalnya. Iya. Itulah yang terjadi jemaah sekalian. Jadi tercelah. Meminta jabatan, berambisi terhadap jabatan, itu tercelah dalam syariat. Hanya saja para sahabat itu, mereka pingin memimpin karena sudah ada kepastian. Orang yang memimpin itu betul-betul ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Pelajaran yang keempat, masyru'iyatul adab indal kitab, indal kital. Wa tarkit tish wal aswat al muz'ijah allati la hajata ilaiha. Disyariatkan di dalam berjihad, di dalam peperangan, kaum muslimin itu memiliki adab yang baik. Tidak rusuh, tidak teriak-teriak, tidak mengeluarkan suara-suara yang tidak dibutuhkan. Jemaah sekalian, mungkin antum pernah lihat sebuah video peperangan pada teriak-teriak. Teriak-teriak yang tidak ada manfaatnya. Kalau teriak bertakbir, itu sangat baik. Itu menguatkan semangat dan menakuti musuh. Tetapi selain teriakan itu, maka tercelah. Teriakan-teriakan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada hajatnya, tidak dibutuhkan. Sebab Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, majulah engkau secara perlahan sampai engkau tiba di benteng mereka, kemudian ajak mereka masuk Islam. Jadi bukan datang langsung menakut-nakuti mereka, tidak. Datang baik-baik, perlahan-lahan, pelan-pelan, untuk sebuah misi menyelamatkan mereka dari azab Allah. Sebuah misi besar, ajak mereka masuk Islam. Itulah awalnya pertempuran kaum muslimin. Iya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, amrul imam ummalahu birrifqi wal lin. min ghairi dha'fin wal intiqadi azimatin. Seorang pemimpin hendaklah memerintahkan para pegawainya dengan halus dan lembut, namun tanpa menunjukkan kelemahan atau hilangnya tekad. Ya. Jadi halus lembut tapi tegas. Itulah keadaan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur pasukan dalam kondisi genting seperti itu. Masih dikasih wasiat yang baik, majulah secara perlahan, santai, jangan takut, kuat menghadapi musuh. Ya. Nasihatnya lembut tetapi tidak menunjukkan kelemahan atau orang yang sedang kehilangan semangat, tidak menunjukkan sebagai orang yang kehilangan semangat, tetap tegas. Baik. Ini dalam hadis ini terkandung bagaimana contoh-contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukannya. Pelajaran yang keenam, inilah yang menjadi inti pembahasan kita di dalam bab ini. Wujubud da'wa ilal Islam la siyama qabla qitalil kufar. Wajib berdakwah kepada Islam, terutama sebelum memerangi orang-orang kafir. Ini subhanallah jemaah sekalian, ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Kewajiban kita berdakwah dalam kondisi genting sekalipun melawan musuh dalam jihad fisabilillah, dan musuh ini enggak main-main. Ini Yahudi super licik, orang-orang berbahaya. Sudah berjanji mereka khianat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta menghukum mereka. Beliau masih berikan kesempatan untuk masuk surga. Kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah, selamat dari murka Allah. Diajak mereka masuk Islam. Dalam hadis yang lain, lebih jelas lagi ditegaskan bahwa Nabi SAW selalu ngasih tiga pilihan. Pilihan yang pertama, masuk Islam. Tidak mau masuk Islam pun tidak langsung diperangi, masih ditawarkan menjadi kafir dhimmi. Cuman orang-orang Yahudi ini sudah enggak ditawarkan jadi kafir dhimmi, karena mereka pengkhianat, enggak bisa dipercaya. Iya. Jadi tidak seperti yang dilakukan oleh para teroris. Begitu ketemu orang kafir langsung lempar bom. Bahkan dia kadang ikut mati bersama. Iya. Dia punya semangat berjihad tetapi tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jihad jemaah sekalian sama dengan ibadah yang lain harus terpenuhi dua syarat, ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jihad yang sebenarnya. Jihad untuk menebarkan rahmat Allah, rahmat Islam. Yaitu mengajak orang masuk Islam supaya dia dapat rahmat Allah, masuk surga dan selamat dari api neraka. Itulah tujuan jihad. Bukan untuk merampas satu negara, bukan untuk merusak satu negara atau merampas kepemimpinan, tidak. Jihad itu jemaah sekalian untuk mengajak manusia mendapatkan hidayah. Iya. Kemudian pelajaran yang ketujuh, anna man imtana amin qabulid da'wa minal kuffar wajaba qitaluhu. Bahwasannya yang tidak mau menerima dakwah dari kalangan orang kafir, maka wajib bagi kita untuk memeranginya. Kalau kita punya kekuatan dan kemampuan, punya syarat-syarat untuk berjihad melawan mereka. Tetapi itu dengan rincian tadi. Kalau mereka bisa tunduk menjadi kafir dhimmi, maka itulah pilihan yang kedua apabila tidak mau masuk Islam. Ya, seperti itu perlakuan Nabi SAW terhadap orang-orang kafir. Kalau tidak mau juga, baru diperangi. Pelajaran yang kedelapan, anna da'wata takunu bitadrij fayutlabu minal kafir awalan ad-dukhula fil islam binutqi bisyahadatain thumma yu'maru bi fara'idil islam ba'da dzalik. Bahwasanya dakwah itu dilakukan secara bertahap. Pertama kepada orang kafir kita minta dia masuk Islam terlebih dahulu. Kita jelaskan terlebih dahulu hakikat Islam, inti ajaran Islam yaitu tauhid, dan apa yang hendak dia ucapkan, syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Ini jelaskan sampai dia paham apa yang hendak dia ucapkan ini. Kalau dia sudah menerima ini, sudah mau masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, barulah kita perintahkan dia melakukan kewajiban-kewajiban yang lain yang pertama sekali setelah masuk Islam adalah sholat, seperti telah disebutkan di hadis sebelumnya. Ya, jadi secara bertahap. Maka bukan merupakan satu hikmah orang yang masih kafir kepada Allah masih melakukan kesyirikan, lalu kita ajak dia melakukan sholat, kita ajak dia jangan makan riba, kita ajak dia jangan minum khamar atau melakukan zikir. Percuma saja kalau dia tidak meninggalkan dosa kesyirikan dan kekafiran, semua amalannya tidak bermanfaat sama sekali. La in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan syirik, terhapuslah amalanmu. Pelajaran yang ke-9, fadlu da'wa ilal Islam wa ma fiha minal khairil mad'u wad da'i. Keutamaan berdakwah kepada agama Islam dan kebaikan yang akan didapatkan bagi orang yang didakwahi maupun bagi seorang da'i yang berdakwah. Fal mad'u qad yahtadi. Orang yang didakwahi kebaikannya adalah mendapatkan hidayah. Dia bisa saja mendapatkan hidayah dengan sebab dakwah kita. Wadda'i yusabu thawaban aziman. Sedangkan orang yang berdakwah, dia mendapatkan pahala yang agung. Apa pahalanya jemaah sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini, apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab dakwah yang engkau sampaikan, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Apa maksud kalimat ini jemaah sekalian? Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan, maksudnya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuma digambarkan dengan unta merah karena orang Arab taunya harta yang paling berharga adalah unta merah. Jadi untuk sekedar mendekatkan makna, bukan maknanya pahala berdakwah itu hanya lebih baik daripada unta merah saja. Maknanya adalah lebih baik daripada seluruh kenikmatan dunia. Sebab sedikit kenikmatan surga itu lebih baik dari seluruh kenikmatan dunia. Karena kenikmatan surga nikmat yang besar dan nikmat yang kekal abadi. Sedangkan kenikmatan dunia sebanyak apapun yang kita dapatkan, enggak lama lagi akan hilang. Apakah hilang dari tangan kita atau kita yang mati meninggalkan kenikmatan tersebut. Itu maksudnya jemaah sekalian. Jadi subhanallah, luar biasa besarnya pahala dakwah ini. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka sepatutnya hadis ini memberikan semangat kepada kita untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Tapi telah kita ingatkan dalam pembahasan sebelumnya, dakwah itu haruslah dibangun di atas dua pilar utama. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ilmu. Ilmu mencakup tiga macam ilmu. Ilmu tentang apa yang kita sampaikan, yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Kemudian ilmu tentang cara menyampaikan, dan ilmu tentang kondisi orang yang disampaikan. Jadi bukan sekedar bermodal semangat di dalam berdakwah. Pelajaran yang ke-10, dalilun min adillati nubuwati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bi bisyaratihi bil fathhi qabla wuqu'ihi wa bara'atil alam bi riqihi. Dalil yang menunjukkan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam ada dua. Yang pertama, beliau menyampaikan berita gaib dan terjadi sesuai dengan kenyataan. Besok kita akan menang melawan orang-orang Yahudi Khaybar. Ternyata betul seperti ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau adalah nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian beliau meludah kepada dua mata Ali bin Abi Thalib, seketika itu juga sembuh tanpa, seakan-akan tanpa sakit sebelumnya, tanpa ada bekas sakit sebelumnya. Baik. Pelajaran yang ke-11, al-imanu bil qada wal qadar. Beriman terhadap takdir Allah dengan qada dan qadar. Inilah pelajaran penting terkait keimanan yang terdapat dalam hadis ini. Bahwasannya Allah menakdirkan tidak mengikuti kehendak kita. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki tidak akan terlaksana kecuali Allah Rabbul Alamin juga menghendaki. Iya. Jemaah sekalian, dua hal ini ada. Kita punya kehendak, Allah yang menakdirkan. Dua-duanya harus kita yakini. Kalau kita mengingkari takdir Allah, itu golongan sesat namanya Qadariyah. Mengingkari manusia punya kehendak dan kemampuan memilih, itu golongan sesat namanya Jabriyah. Ahlus Sunnah mengimani kedua-duanya. Manusia punya kehendak, tetapi kehendak manusia tidak mungkin keluar dari takdir Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi, kalau Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Maka di sini kata Syekh, kita harus beriman kepada qada dan qadar terkandung dalam hadis ini, lihusulir rayah liman lam yas'a ilaiha wa man'uha mimman sa'a ilaiha. Karena yang mendapatkan bendera kepemimpinan perang itu bukan orang yang berusaha mendapatkannya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, dia pasti dapat. Sementara orang-orang yang datang kepada Nabi SAW pagi hari itu, satu pun gak ada yang dipilih menjadi pemimpin. Ya subhanallah, mereka semua berkehendak menjadi pemimpin, tapi Allah tidak berkehendak. Orang yang sebenarnya tidak ingin menjadi pemimpin karena beliau sedang sakit mata, Ali bin Abi Thalib, tapi kalau Allah sudah berkehendak, mesti terjadi. Iya. Jadi ini pelajaran penting bagi kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, beriman kepada takdir Allah akan memunculkan dalam hati kita sifat keberanian. Keberanian di jalan Allah. Kita tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Karena semua terjadi mesti dengan izin Allah. Makanya Nabi SAW berpesan kepada kita, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, seandainya makhluk seluruhnya bersatu untuk memberi kebaikan kepadamu, mereka tidak sanggup memberikannya kecuali yang sudah Allah tetapkan untukmu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Seandainya makhluk seluruhnya bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, mereka tidak sanggup melakukannya kecuali yang telah Allah takdirkan untukmu. Pena sudah diangkat, lembaran sudah mengering. Maksudnya catatan takdir sudah selesai. Enggak ada yang perlu kita takutkan. Semua akan terjadi sesuai takdir Allah, enggak mungkin berubah. Jadi keimanan kepada takdir Allah membuat hati kita lebih lapang, lebih tenang menghadapi hidup dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ke-12, yang terakhir, annahu la yakfi tasammi bil Islam bal la budda min ma'rifati wajibatihi wal qiyam biha. Bahwasannya tidak cukup bernama Islam, mengaku Muslim, akan tetapi harus dengan mengenal kewajiban-kewajiban dalam Islam dan mengamalkannya. Karena Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, ajak mereka masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, sampaikan bahwa di dalam Islam ada hak Allah yang harus ditunaikan, kewajiban-kewajiban yang dia tetapkan. Mereka harus tahu dan mereka harus amalkan. Jadi enggak cukup masuk Islam seseorang lalu kita biarkan, tapi kita ajarkan dia. Kalau kita enggak ajarkan dia, maka imannya lemah, imannya tidak menguat, tidak lama mungkin dia kembali masuk kepada agamanya yang dahulu. Jadi jemaah sekalian, inilah Islam, mencakup seluruh amalan, amalan hati, amalan lisan maupun amalan anggota tubuh. Alhamdulillah, 12 pelajaran telah selesai kita bahas dengan singkat, semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan tanya jawab setelah salat Isya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki sesi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan, ditulis saja di kertas. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada jemaah sekalian, apabila kita masuk masjid, hendaklah kita berusaha untuk konsentrasi penuh dalam beribadah dan menjaga kenyamanan serta kekhusyukan ibadah saudara-saudara kita. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang makan bawang untuk datang ke masjid, karena bau bawangnya mengganggu. Ini di satu sisi, dia jangan mengganggu orang, dan dia pun jangan tak nyaman di masjid. Oleh karena itu Nabi SAW juga melarang orang yang sholat ketika makanan sudah dihidangkan atau dia menahan buang hajat. La sholata fi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada sholat, maksudnya tidak sempurna sholat, orang yang makanan sudah dihidangkan di depannya. Maknanya kata para ulama, kalau dia bernafsu makan, jangan dia sholat, makan dulu walaupun sudah qomat. Dan tidak pula sempurna sholat orang yang menahan buang hajat dari depan maupun dari belakang. Kenapa jemaah sekalian? Karena kekhusyukan itu ruhnya sholat. Sholat tanpa kekhusyukan bagaikan badan tanpa ruh. Kalau kekhusyukan kita sendiri saja perlu kita jaga, apalagi kekhusyukan banyak orang. Makanya gak boleh kita gaduh di masjid, sekedar menimbulkan bau yang tidak enak juga terlarang. Nabi SAW melarang orang yang makan bawang lalu pergi ke masjid sampai dia hilangkan terlebih dahulu bau bawangnya. Sudah azan, sudah qomat, bau bawangnya belum hilang, dia belum boleh datang ke masjid. Bahkan bukan hanya manusia yang terganggu. Nabi SAW bersabda, innal malaikata tata'adza kama yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat juga terganggu sebagaimana anak Adam terganggu. Itu jemaah sekalian hanya bau bawang. Padahal orang yang terganggu dengan bau bawang berapa orang sih? Paling orang sampingnya saja kan? Orang sampingnya saja. Mungkin 2-3 orang di samping, tergantung dahsyat baunya. Ya. Tapi jemaah sekalian, bagaimana kalau kita mengganggu seisi masjid? Ini tentunya lebih berat lagi dosanya. Kalau saja mengganggu 1-2 orang di samping, itu sudah terlarang. Dan itu bukan keringanan baginya, itu hukuman baginya. Bukan keringanan dia boleh gak datang ke masjid, tidak, itu bagian dari hukuman baginya. Ya. Apalagi mengganggu seisi masjid. Maka dari itu jemaah sekalian, sebelum masuk masjid, periksa HP kita. Periksa HP kita, setting silence, kalau perlu dimatikan, tapi jangan dibuang. Ya. Periksa HP kita jemaah sekalian, jangan sampai mengganggu orang yang sedang sholat, orang yang sedang beribadah. Kemudian, kalau lupa dimatikan, berdering sedang sholat, boleh gak dimatikan? Boleh. Wajib dimatikan. Jangankan yang bisa mengganggu orang sholat atau merusak konsentrasi sholat, gerakan yang dibutuhkan gak ada hubungan dengan sholat pun boleh kita kerjakan. Rasulullah SAW sedang sholat, Aisyah mengetuk pintu, beliau bukakan, beliau lanjut sholat. Cuman gerakan ringan, karena rumah Nabi SAW kecil, jangan bayangkan seperti rumah kita. Ya, rumah beliau kecil, hanya 1-2 langkah buka pintu, beliau lanjut sholat. Sholatnya gak diputus. Itu gerakan gak ada hubungan dengan sholat, bukan untuk kemaslahatan sholat, melainkan kemaslahatan orang yang mau masuk rumah ini. Tapi boleh kita lakukan, asal gerakan ringan. Maka Terlebih lagi kalau gerakan itu untuk kemaslahatan sholat. Jadi boleh ambil HP kita, matikan. Walaupun sedang sholat, sholat gak perlu diputuskan. Teruskan sholat, setelah matikan HP, sholat diteruskan. Iya, jangan sampai mengganggu saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang sholat. Ini dosa besar, mengganggu kekhusyukan orang yang sedang beribadah kepada Allah. Wallahualam. Terlebih lagi jamaah sekalian, suara musik ini pada asalnya sudah merupakan sesuatu yang tercela. Yang tercela itu dilakukan di rumah Allah, maka lebih tercela lagi. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan datang nanti segolongan umatku yang menghalalkan empat perbuatan yang haram. Yang pertama zina, yang kedua sutra bagi laki-laki, yang ketiga khamar, yang keempat alat-alat musik. Kata Nabi SAW, mereka akan menghalalkan yang haram ini. Jadi ini hukumnya haram. Nabi SAW yang mengatakan. Jadi carilah nada dering yang tidak menyerupai apa namanya alat-alat musik. Ya, kan bisa dibuat-buat aja itu nada dering. Apalagi ketika dia berdering di masjid, benar-benar sangat mengganggu. Ya, ini yang haram dilakukan di masjid, dosanya tambah besar. Kalau dilakukan di luar masjid berdosa, dilakukan dalam masjid tambah besar lagi dosanya. Sambil mengganggu orang lebih besar lagi dosanya. Jadi hati-hati jemaah sekalian, karena kita anggap sepele, padahal di situ terkandung dosa besar, zalim kepada orang. Kalau kita ganggu orang tidur saja sudah berdosa, apalagi ganggu orang ibadah. Ya, wallahu alam. Menyangkut dakwah, menurut ustadz, apa yang bisa dilakukan bagi seorang pemula? Para ulama menjelaskan, jamaah sekalian, dakwah itu lapangannya luas, medannya luas. Dakwah itu kewajiban setiap muslim. Kita sudah bahas dalil yang pertama dalam bab ini, surat Yusuf ayat 108. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Berdasarkan ayat ini kata para ulama, orang yang belum berdakwah maka dia belum menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Bahkan dia sudah berdakwah tapi dakwahnya tidak berdasarkan ilmu dan ikhlas, juga dia belum mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia harus berdakwah dan dakwahnya berdasarkan ikhlas dan ilmu, barulah dia menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Oleh karena itu, dakwah bukan tugas khususnya ustaz, kiai, da'i atau ulama, bukan. Setiap muslim wajib berdakwah, tetapi disesuaikan dengan kemampuannya dan kapasitasnya. Makanya jangan kita bayangkan dakwah itu harus pintar ceramah, harus bisa ceramah berpidato di depan orang-orang. Tidak, jemaah sekalian. Kita ketemu orang, sampaikan satu ayat, satu hadis, itu sudah dakwah. Kita berikan buku, buku tentang ajaran Islam, itu juga dakwah melalui buku. Di masa sekarang manfaatkan kemajuan teknologi untuk berdakwah. Kita sebarkan sebuah hadis, sebuah ayat, ada penjelasan sedikit. Walaupun bukan kita yang tulis, jadi enggak harus kita yang nulis sendiri, yang nyusun sendiri, tidak. Kita kutip dari buku-buku para ulama atau dari tulisan-tulisan para da'i, kita sebarkan, itu juga dakwah. Jadi banyak cara kita untuk berdakwah. Lakukan sesuai kemampuan kita. Yang penting dua hal ini diingat, ikhlas dan ilmu. Pastikan apa yang kita sampaikan itu adalah ilmu. Apa itu ilmu? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang menyampaikan selain itu, bukan berdakwah tapi menyesatkan. Jadi hati-hati. Kemudian penunjangnya, penunjang dakwah setelah ikhlas dan ilmu, kelembutan, kesabaran, dan berdoa kepada Allah. Ya. Jadi sampaikan sesuai ilmu yang kita miliki. Termasuk jamaah sekalian, kita mengajak orang ikut kajian itu juga dakwah. Bahkan kadang itu lebih lebih mengena. Kita mau jelaskan sendiri dia enggak percaya. Ya, enggak meyakinkan. Kita ajak dia ikut kajian dan boleh kita ngasih pertanyaan, jawabannya sudah kita tahu untuk mengajari saudara kita yang kita bawa. Tapi jangan untuk mengetes ustadznya, ya. Untuk mengajari dia. Boleh seperti itu. Seperti yang dilakukan malaikat Jibril alaihissalam. Beliau datang kepada Nabi SAW bertanya tentang tiga prinsip agama. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Apa tanda-tanda kiamat? Malaikat Jibril hanya bertanya. Yang menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah malaikat Jibril pergi, beliau berkata, "Hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum." Tadi itu adalah Jibril datang untuk mengajari kalian. Padahal yang mengajar Nabi SAW. Tapi Jibril yang menjadi sebab sehingga dia yang juga disebut mengajar. Jadi kita ajak orang ikut ke majelis ilmu, itu juga dakwah. Iya. Bagaimana menyikapi orang yang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki wajah dan tangan, maka mereka adalah mujassimah. Apakah perlu dibantah jika bertemu mereka? Kalau mereka lagi omongin itu, dibantah. Dijelaskan akidah ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Apa yang mereka maksud dengan mujassimah? Mujassimah itu menurut mereka mengatakan Allah punya jisim, jasad, tubuh. Itu sebenarnya tuduhan dusta. Tuduhan tidak benar. Enggak ada satupun ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan Allah itu punya jasad seperti jasadnya makhluk. Tapi ahlu sunnah mengatakan Allah memiliki sifat dzatiyah sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah katakan Allah memiliki tangan, patutkah kita menentang apa yang dikatakan oleh Allah? Allah mengatakan dia memiliki wajah, patutkah kita melawan apa yang dikatakan oleh Allah? Tentu tidak patut. Allah sendiri yang mengatakan. Tetapi kita tidak boleh juga menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk, wajah Allah dengan wajah makhluk. Enggak boleh kita samakan. Ya. Jadi mereka ini mengapa menuduh demikian? Karena mereka mengira konsekuensi mengimani Allah punya tangan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Makhluk juga punya tangan. Maka kita katakan kepada mereka, pertama, apa yang sudah Allah tetapkan wajib kita imani. Dan kita tidak samakan sedikitpun Allah dengan makhluk. Kalau kalian mengatakan kami menyamakan Allah dengan makhluk, maka itu tuduhan dusta, tuduhan tidak benar. Ini satu. Kita katakan Allah punya tangan, tapi tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Kalau begitu gimana tangannya? Kita yakin tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Namun bentuknya bagaimana, kita tidak tahu. Dan jemaah sekalian, yang berbahaya lagi, kalau orang tidak mau mengimani wajah Allah, dia bisa terancam tidak melihat wajah Allah di surga. Padahal dalil-dalil sahih menyatakan nikmat terbesar penghuni surga adalah melihat wajah Allah yang mulia. Itu nikmat terbesar penghuni surga. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah penghuni surga ketika itu berseri-seri bergembira. Mereka melihat kepada Rabb mereka. Itu nikmat terbesar. Bagaimana mungkin kita tidak imani Allah punya wajah? Tapi jangan kita samakan dengan wajahnya fulan. Ya. Wajah Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan bentuk. Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan. Allah punya wajah, makhluk juga punya wajah. Ini tidak mengharuskan kesamaan bentuk. Buktinya apa? Monyet punya wajah, manusia punya wajah. Samakah wajah monyet dengan wajah manusia? Enggak sama kan? Padahal sama-sama wajah namanya. Apalagi antara makhluk dengan Allah, tentu berbeda. Tentu berbeda. Jadi itulah syubhat mereka. Kan sama namanya tangan, berarti menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Tidak. Kesamaan namanya tidak mengharuskan kesamaan bentuknya. Itu kita katakan kepada mereka. Iya. Wallahu a'lam. Pertanyaan tentang HP berdering tadi sudah ya. Bagaimana menjawab pernyataan orang yang berdalil bid'ah hasanah yang terjadi di solat tarawih Khalifah Umar radhiyallahu anhu? Jemaah sekalian, Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala berkata, semua pujian terhadap bid'ah hasanah atau pembolehan terhadap bid'ah hasanah yang diucapkan ulama salaf seperti yang masyhur diriwayatkan dari Umar dan dari Imam Syafi'i, itu maknanya bid'ah dari sisi bahasa. Bid'ah dari sisi bahasa adalah sesuatu yang baru, bukan dari sisi syariat. Bid'ah menurut syariat adalah sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalilnya sama sekali. Nah, jemaah sekalian, Umar mengatakan ketika beliau memerintahkan kaum muslimin sholat tarawih berjamaah, setelah itu beliau berkata, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka maksud beliau, kata Imam Ibn Rajab, itu bid'ah dari segi bahasa, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Kenapa disebut baru? Karena di masa pemerintahan beliau pertama kali dilakukan, dan di masa Abu Bakar tidak dilakukan. Tidak dilakukan di masa Abu Bakar. Tidak ada sholat tarawih berjamaah di masa Abu Bakar. Tidak ada sholat tarawih berjamaah di masa Umar dalam beberapa waktu. Kemudian beliau perintahkan sholat tarawih berjamaah. Jadi itu baru. Tidak ada di masa Abu Bakar, baru pertama di masa Umar. Sehingga beliau mengatakan sebaik-baik yang baru adalah ini. Itu maksud beliau. Sebaik-baik yang baru adalah ini. Sama dengan ucapan Allah dalam Al-Quran, kul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakan wahai Muhammad, aku ini bukan rasul yang bid'ah. Maksudnya aku bukan rasul yang baru. Sebelum aku sudah ada rasul-rasul yang lain. Itu bid'ah dari segi bahasa. Nah sekarang kita lihat, apakah sholat tarawih itu bid'ah dalam syariat? Sholat berjamaah ya, kalau tarawih jelas bukan bid'ah, tapi berjamaahnya apakah bid'ah dalam syariat? Jawabannya bukan. Rasulullah SAW melakukan sholat tarawih di masa hidup beliau. Hanya permasalahannya, Nabi SAW melakukan hanya sekitar 3 hari saja, atau tidak selama-lamanya, tidak sampai 1 bulan penuh. Kenapa kita lakukan 1 bulan penuh? Karena Rasulullah SAW menyatakan, saya tidak sholat sebulan penuh karena saya takut ini menjadi kewajiban. Karena waktu itu syariat belum disempurnakan, sehingga Nabi SAW khawatir kalau terus-menerus beliau lakukan jadi kewajiban dan memberatkan umatnya. Beliau sayang kepada umatnya kalau meninggalkan kewajiban terjerumus dalam dosa. Nah jemaah sekalian, setelah beliau wafat maka yang sunnah ini enggak mungkin lagi berubah menjadi bid'ah. Enggak mungkin berubah menjadi wajib. Ya. Sehingga kekhawatiran amalan yang sunnah ini menjadi wajib sudah tidak ada lagi. Kalau begitu, boleh kita sholat tarawih sebulan penuh. Dan itu juga sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, itu sunnah. Salat tarawih sebulan penuh di masjid. Bahkan tidak ada salat malam dilakukan bersama di masjid selain bulan Ramadan. Makanya kalau kita kumpul-kumpul di selain bulan Ramadan untuk melakukan salat malam berjamaah, itu tidak sesuai sunnah. Iya, itu tidak sesuai sunnah. Kecuali kebetulan kita lagi bermalam bersama, enggak niat buat jamaah bareng, lalu ada satu yang sholat, yang lain ikut di belakang, ini tidak mengapa. Atau suami istri, ini tidak mengapa. Tapi kalau kita bikin janji bermalam bersama, melakukan mabit, malam bid'ah, ya. Kemudian kita setting untuk sholat tarawih berjamaah atau tahajud berjamaah, ini tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Yang ada contoh beliau hanyalah di bulan Ramadan. Iya. Jadi seperti itu jawabannya. Ini bukan bid'ah karena dalilnya ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, hanya saja beliau tidak lakukan sebulan penuh karena ada alasan. Dan alasan itu sekarang sudah tidak hilang. Apa alasannya tadi? Takut yang sunnah menjadi wajib. Iya. Begitu pula ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua, yang terpuji, yang tercela. Nah, ada lanjutan ucapan Imam Syafi'i. Kata beliau, yang terpuji itu yang sesuai dengan sunnah atau sesuai dengan syariat. Yang tidak sesuai dengan syariat itu tidak terpuji. Maka yang beliau maksud bid'ah secara bahasa. Karena bid'ah secara syariat, semuanya tidak sesuai syariat. Semuanya bertentangan dengan syariat. Ya. Jadi salah kaprah. Ya. Katakanlah jemaah sekalian, ini ucapan ulama. Pantaskah kita jadikan ucapan ulama melawan hadis Nabi SAW? Katakanlah benar. Ulama membenarkan, ada satu dua orang ulama membolehkan bid'ah hasanah. Pantaskah ucapan ulama kita gunakan untuk melawan hadis Nabi SAW? Ketika Abu Bakar menyampaikan, Rasulullah SAW bersabda, maka ada murid-muridnya yang mengatakan, tapi Abu Bakar mengatakan begini, Umar mengatakan lain. Maka siapa tadi saya katakan? Bukan Ibnu Umar, bukan Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda. Ada orang yang membantah beliau, tapi kata Abu Bakar begini, kata Umar begini. Maka beliau marah besar. Beliau mengatakan, hampir-hampir kalian dihujani batu dari langit. Aku mengatakan Nabi SAW bersabda, lancangnya kalian membantah ucapan beliau dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Jadi jemaah sekalian, ucapan Abu Bakar dan Umar, manusia terbaik setelah Nabi SAW, itu gak patut dijadikan pegangan untuk membantah Nabi SAW. Apalagi cuma ucapan orang-orang lain yang lebih rendah kedudukannya daripada Abu Bakar dan Umar. Iya. Apa perbedaan antara Syiah Rafidah dan Syiah Zaidiyah? Rafidah itu, mereka dinamakan Rafidah karena mereka menolak Abu Bakar dan Umar. Dan banyak lagi kesesatan mereka. Mereka ini Rafidah, jenis Syiah yang paling sesat. Dan Zaidiyah itu Syiah yang paling mending. Jadi dia tidak sampai meyakini imam-imamnya tahu perkara gaib misalkan. Kalau Rafidah, mereka sampai tingkatan kesyirikan dan kekufuran. Mereka yakin imam-imamnya tahu perkara gaib, bisa mendengarkan doa. Ya. Tapi jemaah sekalian, yang sekarang mendominasi dunia itu Syiah Rafidah, Syiah yang paling sesat. Syiah yang paling sesat. Sampai-sampai katanya di Yaman, Syiah Huthiyah itu Syiah Zaidiyah, tapi sekarang dimasuki oleh Syiah Rafidah. Makanya mereka memberontak di Yaman. Karena ada yang ngompor-ngompori mereka, yaitu Syiah, Rafidah, Iran, Yaman. Dikompor-kompori, dirusak pemahaman mereka, kemudian dikasih senjata. Itulah kenapa terjadi pemberontakan di Yaman. Kemudian pemerintah Yaman minta bantuan Saudi Arabia untuk melawan mereka. Jadi begitu ceritanya di Yaman itu. Mereka katanya Zaidiyah, tapi setelah bergaul dengan Iran menjadi sangat sesat dan ingin menghancurkan kaum muslimin. Iya. Bagaimana cara bertobat dari dosa mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan memenuhi syarat-syarat tobat ditambah dengan mendoakan para sahabat. Mendoakan para sahabat, memenuhi syarat-syarat tobat yaitu ikhlas karena Allah dan menyesali dosa tersebut, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang serta meninggalkannya. Dan juga para ulama mengatakan terkait dengan dosa ghibah, berbicara tentang keburukan orang termasuk mencela orang, maka ada dua keadaan. Kalau orang itu tahu kita menggibah dia, kita harus minta maaf kepadanya. Tapi kalau tidak tahu, maka kafarahnya adalah kita karena kebodohan dia. Dia belum tahu. Kata Syekh Muhammad Bazmul Rahimah Hafizahullah, seorang profesor doktor dalam bidang akidah di Universitas Ummul Qura. Kata beliau, ulama sepakat ada udhur bil jahal, dikasih udhur. Kata beliau, enggak ada perbedaan pendapat ulama, ijma ulama. Orang yang muslim, bukan orang kafir ya, muslim, terjerumus dalam kekafiran karena ketidaktahuan, maka dia diberikan udhur karena kebodohannya, kejahilannya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirina wa munzirina li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul diutus untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira artinya mengajak kepada tauhid dan mengabarkan janji surga. Peringatan maknanya melarang kesyirikan dan mengingatkan bahaya neraka. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul itu diutus agar manusia tidak lagi memiliki hujjah atas Allah setelah diutusnya para rasul. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita tugas para rasul untuk menegakkan hujjah. Apa artinya menegakkan hujjah? Menyampaikan kebenaran. Karena kalau belum disampaikan kebenaran baginya, dia masih punya hujjah atas Allah. Ya Allah, saya belum tahu. Iya. Jadi itu tugas para rasul. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau seandainya udzur bil jahal ini tidak ada, maka para rasul enggak perlu diutus untuk menegakkan hujjah. Hanya saja jamaah sekalian, ulama kemudian berbeda pendapat tentang orang per orang atau zaman tertentu dan tempat tertentu, apakah masih ada udzur bil jahal, masih pantas udzur bil jahal atau tidak. Karena udzur bil jahal ini hanya diberikan kepada orang yang tidak mukassir, artinya dia tidak memang, dia ingin belajar cuman ilmunya belum sampai, bukan orang yang enggak mau belajar. Itulah udzur bil jahal diberikan ya kepada orang yang dia mau belajar cuman dia belum dapat ilmunya sehingga dia terjerumus dalam kesyirikan, bukan orang yang enggak mau belajar sama sekali. Iya. Oleh karena itu ulama kemudian berbeda pendapat mana orang yang pantas diberi uzur, mana yang tidak. Kapan pantas diberi uzur, kapan tidak. Sehingga ada ucapan-ucapan ulama yang sifatnya umum. Zaman sekarang enggak pantas lagi dikatakan dia mendapatkan uzur karena kejahilan. Kenapa? Al-Qur'an sudah sampai ke mana-mana. Kita zaman informasi, Al-Quran sudah ada di mana-mana. Ya, kok dia masih diberikan uzur? Tapi sebagian ulama mengatakan, walaupun Al-Quran sudah sampai, tapi Al-Quran kan bahasa Arab, dia enggak paham, maka dia diberi uzur. Nah, disitulah letak khilaf ulama. Di situ letak khilaf perbedaan pendapat ulama. Tapi ada sebagian orang, mereka memaksakan satu pendapat. Makanya jemaah sekalian, jangan ulama juga menasihatkan kita, jangan sampai kita mau dipecah belah dengan perbedaan pendapat seperti ini. Syekh Shalih As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, salah seorang guru kita, pengajar di Masjid Nabawi, beliau termasuk berpendapat zaman sekarang gak pantas lagi orang dikasih uzur karena kejahilan. Karena kalau dia jahil, itu pasti salah dia sendiri, gak mau belajar. Sebab untuk belajar sekarang apa susahnya? Beliau termasuk berpendapat demikian. Kalau Syekh Ibn Utsaimin tidak berpendapat demikian. Tetapi jemaah sekalian, beliau walaupun berpendapat demikian, beliau melarang para penuntut ilmu masuk membahas terlalu dalam permasalahan ini. Kenapa jemaah sekalian? Karena sudah terbukti di Arab sana, mereka, para penuntut ilmu, itu apa namanya, cakar-cakaran, ya, gara-gara permasalahan ini. Tapi ulamanya enggak. Ulamanya tidak. Ulamanya berbeda pendapat, mereka tidak saling bermusuhan, tidak mencela antara satu dengan yang lainnya. Penuntut ilmu di bawahnya ini yang mereka saling mencela, memusuhi antara satu dengan yang lainnya. Itu masalahnya. Apakah kita tidak boleh berdebat dengan tentang masalah agama? Perdebatan pada asalnya tercelah. Perdebatan pada asalnya tercelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadala." Tidak tersesat satu kaum setelah mereka mendapatkan hidayah kecuali karena mereka suka berdebat. Jemaah sekalian, ajaran agama itu dengar dan taat, bukan diperdebatkan. Makanya tercelah. Iya kan? Ada ayat Allah, ada hadis, kenapa diperdebatkan? Dengar, taat, amalkan. Kalau diperdebatkan, tercela, itu sebab kesesatan. Kecuali jemaah sekalian, dalam satu kondisi, kita mendebat orang yang sesat, menentang kebenaran, apalagi dia menyebarkan syubhat. Itu pun debat ilmiah. Dan debat yang santun. Debat dengan akhlak Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Ini tingkatan pertama. Hikmah, kata Ibnu Qayyim, dengan lemah lembut. Kepada siapa ditujukan? Kepada orang mencintai kebenaran. Orang yang mencintai kebenaran, sampaikan dengan kelembutan. Kemudian wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Maknanya, kata Ibnu Qayyim, nasihat yang disertai targhib dan tarhib, motivasi dan ancaman. Sampaikan ayat-ayat tentang surga, hadis-hadis tentang neraka. Kepada siapa? Kepada orang yang belum bisa langsung menerima, disuruh tinggalkan riba, enggak langsung dia tinggalkan. Sampaikan bahaya riba. Nah, itu lebih tinggi daripada hikmah tadi. Ini namanya al-mau'izatul hasanah. Nah, ada yang menentang, disampaikan, bantah dia. Maka kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dia dengan cara yang terbaik. Apa itu cara yang terbaik? Dengan akhlak Islam, dengan adab-adab yang baik, dengan hikmah. Bukan dengan kata-kata kasar, keras, dan menghina orangnya. Kemarin itu pernah kita contohkan. Lawan debatnya dihina, jenggotnya seperti tusuk sate. Ya. Ini gak pantas seperti ini. Membantah orang yang menyimpang dengan kata-kata seperti ini. Ini cuma akan membuat dia semakin jauh dari Islam, atau penggemarnya membenci sunnah, membenci ahlu sunnah. Ini bahaya kalau diserahkan kepada semua orang bantah-membantah seperti ini. Itu diserahkan kepada orang-orang yang berilmu. Dengan kata-kata yang baik, yang lembut, santun, dan ilmiah. Dengan ilmu, bantah dengan ilmu. Iya. Apa hukum dalam memperjualbelikan mushaf Al-Quran? Tidak apa-apa insyaAllah memperjualbelikan mushaf Al-Quran. Ini tidak terlarang. termasuk jual beli yang dibolehkan. Sama saja kita memperjualbelikan buku-buku agama. Tapi kalau kita wakafkan, tentu pahalanya sangat besar sekali. Iya. Seperti di toko-toko buku di Makkah dan Madinah, dia juga menjual mushaf Al-Quran, mereka juga jual. Buku-buku hadis juga mereka jual. Ini jual beli yang halal. Jual beli yang halal. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah menulis buku-buku hadis dan beliau dapat apa namanya? Royalti dari penulisan tersebut. Iya. Tetapi tentunya tidak patut itu dijadikan sebagai tujuan utamanya. Dia niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan dakwah. Dan tidak mengapa, dia dapat keuntungan duniawi. Ya. Karena Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Dan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ayat ini memberi motivasi balasan di dunia untuk melakukan ketakwaan. Maka boleh kita mengharapkan balasan di dunia, tapi jangan jadikan itu tujuan utama. Beda dengan mengharap pujian, itu sama sekali enggak dibolehkan. Itu namanya riya. Bagaimana hukumnya jika menyampaikan hadis ke grup WA padahal kita belum cukup ilmu mengenai hadis tersebut? Kalau kita hanya menyampaikan hadisnya dan hadisnya tidak memunculkan kesalahpahaman, tidak memerlukan penjelasan lebih jauh, maka tidak mengapa insyaallah masuk dalam ucapan Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Tapi kadang ada sebagian hadis perlu dijabarkan lebih jauh, maka jangan kita sampaikan kecuali di bawahnya ada keterangan para ulama supaya orang tidak salah paham. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, innaka lan tuhaditha qauman hadithan la tabluguhu ukuluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Sesungguhnya engkau tidaklah menyampaikan satu hadis kepada seseorang yang dia belum sanggup memahaminya kecuali akan menjadi fitnah baginya, salah paham. Makanya jemaah sekalian, Nabi SAW tidak membongkar Ka'bah. Ketika beliau menguasai kota Makkah, beliau hancurkan patung-patung, Ka'bahnya tidak beliau hancurkan. Padahal seharusnya Ka'bah itu dihancurkan, dibangun kembali seperti Nabi Ibrahim alaihissalam membangun. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, "Laula anni qaumaki haditsun ahduhum bil Islam, lanaqattul Ka'batah wa laja'altuhu babain, babun yadkhulun wa babun yakhrujun." Kalaulah bukan karena kaummu baru masuk Islam, Ka'bah ini aku hancurkan, lalu aku bangun kembali seperti yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ada dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Kenapa Nabi tidak melakukan? Mereka baru masuk Islam. Nabi SAW khawatir mereka salah paham. Begitu jemaah sekalian, menyampaikan, kita lihat orang yang hendak kita sampaikan. Makanya sudah kita jelaskan tadi ilmu yang harus kita miliki. Ilmu tentang apa yang hendak kita sampaikan, cara menyampaikan, dan kondisi orang yang disampaikan dakwah. Ada sebagian da'i mengatakan bahwa salafi lemah dalam berjihad. Mohon penjelasannya. Jemaah sekalian, kalau kita berbicara jihad, menceritakan amal kebaikan kita, hebatnya kita berjihad, ini tentu hal yang tercela. Dan ini mengarah kepada ujub. Ya. Banyak kelompok-kelompok seperti ini merasa dialah yang berjihad, yang lain tidak. Ujub. Ya. Merasa dialah yang banyak beramal, yang lain tidak. Sampai akhirnya mereka merendahkan para ulama. Ulama itu kerjanya duduk-duduk saja di majelis ilmu dengan pujian, seperti yang dikatakan para teroris itu kan dalam bukunya, ulama bergelimang pujian di majelis ilmu. Kami nih turun ke medan jihad melakukan pengoboman di Bali. Ya. Penulis buku itu. Ini ujub. Ujub bukan pula ujub terhadap amalan yang benar, jihad yang benar. Tapi pada jihad yang menyimpang, maksudnya bukan jihad sesuai syariat, tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salafi itu artinya pengikut generasi salaf. Setiap muslim wajib menjadi salafi. Setiap muslim wajib menjadi salafi. Pengikut generasi salaf, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka dari itu, kalau kita berjihad, pertama enggak usah kita bangga-banggakan diri. Enggak usah kita ceritakan-ceritakan. Ya. Ini yang pertama, untuk menjaga hati kita supaya tidak ujub, tidak riya, tidak sombong. Kemudian jemaah sekalian, orang yang pengikut salaf, salafi sejati, tidaklah berjihad kecuali dia harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang mereka maksud jihad ini adalah dengan cara bikin macet jalan, teriak-teriak di jalan, atau bahkan pengoboman di negeri-negeri muslim, membunuh orang kafir secara serampangan tanpa didakwahi terlebih dahulu, bahkan enggak peduli ada muslim jadi korban atau tidak, maka itu bukan jihad di jalan Allah, tapi jihad di jalan syaitan. Betul, salafi enggak melakukan itu. Karena itu jihad di jalan syaitan, bukan jihad di jalan Allah. Sama dengan ibadah yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi enggak usah kita membela diri salafi juga berjihad. Itu ujub. Allah saja yang tahu. Allah saja yang tahu, dicatat pahalanya orang yang berjihad. Tapi kalau yang dimaksud dengan berjihad melakukan aksi-aksi teror, mengikuti cara-cara orang kafir turun ke jalan dan bikin macet jalan, teriak-teriak di jalan, maka betul. Pengikut generasi salaf tidak ikut-ikutan dengan jihad seperti itu. Dan jemaah sekalian, jihad yang paling tinggi adalah jihad dengan ilmu. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah menyerang mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Itulah jihad yang terbesar, jemaah sekalian. Ya. Yang dilakukan oleh orang-orang terbaik sepanjang masa. Makanya urutan keutamaan orang yang mati syahid itu di urutan ketiga setelah urutan ulama. Wa may yuti illaha wa rasulah. Wa may yuti illaha wa rasul fa ulaika ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan bersama empat golongan. Disebutkan yang paling tinggi, nomor satu para nabi, kemudian siddiqin, kemudian baru syuhada, kemudian solihin. Syuhada urutan ketiga. Yang kedua siddiqin. Siapa itu siddiqin? Para ulama, orang-orang yang berjihad dengan ilmu, mereka lebih tinggi. Dan para mujahid ini tidak sah jihadnya tanpa bimbingan para ulama. Dan sepanjang sejarah jihad Islam, jamaah sekalian, tidak ada jihad yang sukses kecuali di belakangnya para ulama mendukung. Enggak ada yang sukses. Silakan buka catatan sejarah Islam manapun. Enggak ada jihad yang sukses, enggak ada jihad yang benar kecuali dengan dukungan para ulama. Walaupun mungkin ulama itu karena dia sudah tua, dia enggak ikut turun berjihad. Silakan baca sejarah Islam manapun. Kalau jihad sekarang, enggak ada ulama mereka, tidak berdasarkan ilmu, hanya modal semangat. Enggak pernah menamakan kitabul jihad kecuali bab 1, bab 2, kewajiban berjihad, keutamaan berjihad, mati syahid dijemput bidadari. Itu aja dia pelajari. Bagaimana hukum-hukum jihad, bagaimana syarat-syarat berjihad, dia belum pernah pelajari, belum pernah menamatkan sekalipun kitabul jihad. Itu satu kitab dalam buku fikih, di dalamnya banyak bab. Belum pernah dipelajari, sudah mau turun berjihad. Satu lagi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau dulu kaum muslimin dipukul dengan pukulan keras oleh orang kafir dalam perang Uhud, gara-gara satu pelanggaran. Satu pelanggaran tidak mengindahkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu pelanggaran mereka dipukul oleh orang-orang kafir, menderita kerugian besar kaum muslimin ketika itu. Sampai paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib pun gugur di perang Uhud. Itu karena satu pelanggaran. Maka kata beliau rahimahullah, bagaimana lagi dengan masa ini? Bagaimana mungkin kita menang berjihad dengan banyaknya pelanggaran kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga jihad. Karena jihad itu butuh kekuatan. Dan kekuatan terbesar adalah berpegang teguh dengan syariat Allah. Itulah sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan dulu. Mohon maaf yang belum terjawab, mudah-mudahan bisa kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.